warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah walladzi shadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'du. Ta'adadal muhtaramin, kunjuk wonten ngarsanipun cagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para habaib, masyayikh, asatid, bil khusus panjenenganipun Habib Ali Bistoyo, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi, baik dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah yang berkesempatan hadir, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, saha ingkang kita ta'zimi sesarengan. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama beserta seluruh banom-banomnya, pengurus ranting, ansor, sahabat-sahabat banser, muslimat, fatayat yang saya cintai, yang saya banggakan, pengurus musola assalam, sekaligus rekan-rekan panitia penyelenggara ngaji pada malam hari ini, yang saya hormati konco-konco santri, khadirin khadirat, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, dengan berupaya maksimal dereaken zikir, sholawat, ngaji, kita berharap mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Barokah niku ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan selalu bertambah kebaikannya di seluruh aspek kehidupan, tambah sae, tambah sae sedayanipun. Pancen urip sing paling nikmat niku urip sing barokah. Keluarga ingkang paling bahagia niku nggih keluarga ingkang barokah. Anak yang solih-solihah niku nggih anak ingkang barokah. Jabatan ingkang paling sae niku nggih jabatan ingkang barokah. Mbah gak nyaut. Rizki ingkang paling nikmat niku nggih rizki ingkang barokah. Duit sing paling nikmat niku nggih duit sing mula barokah niku mboten kudu akeh, mboten kudu kathah. Akeh yen mboten barokah niku mboten dadoske ketentreman. Salah satu cirine urip barokah niku tentrem ing penggalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit akeh yen keluarga mboten tentrem niku namine mboten barokah. Nggih mboten sekeca. Bahasa Inggrisnya the nyonyor. Tobi sampeyan pikir duit 20 juta ning keluargane ora tentrem. Anak sing lanang kena narkoba. Anak sing wedok hamil di luar nikah. Suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C. Cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, terongoan, celandaan, celutak. Bek mangane okeh, turune betah, ngoroan, ngileran, ngentutan bisa. Duit okeh, boten wonten gunane yen keluargane boten tentrem. Niku namine boten barokah. Cobi, sampeyan pilih pundi duit 20 juta ning keluargane ora tentrem karo duit 50 juta ning keluargane tentrem. Milih pundi? Padha kula diparingi ngombe ming siji ning ora enak. Nggih kula milih ngombene akeh enak kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku namine barokah. Dan saya sudah sering sampaikan di berbagai kesempatan. Desa sing paling apik niku nggih desa sing barokah. Ning apike desa gak mergo dalane wis aspal hotmi kabeh, wis cor-coran kabeh, tekan jalan-jalan poros, tekan jalan-jalan gang kampung wis cor-coran kabeh, bangunane sae-sae, fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya bagus. Mboten. Apike desa niku gumantung wong sing manggon nang jerone desa niku. Ambok desa niku apike bangunane ra karuan, fasilitas lengkap, infrastrukturnya bagus, pembangunan zahirnya, fisiknya luar biasa sae. Tapi nek isine bajingan karo korak. Niku desa elek. Ambok bangunane sederhana. Fasilitasi biasa, dalane nyelempit-nyelempit, ana joglang-joglangane kaya desamu kene. Kaya kampung pondok iki lho. Ate ora pas wong tak paske kok. Senajan gange cilik, desane nyelempit, dalane ana sing joglang-joglang. Ning masyarakate guyub rukun, tentrem, damai, do sregep ngaji, do ahli ibadah. Nah, ya iki sing diarani desa apik ya ngene iki. Mulane dalanmu sing joglang-joglang ora usah didandani. Enek perlu dijerukke joglangane. Omah sing apik niku mboten kok omah sing kaya istana. Bangune wae biayane telas 10 miliar. Bahan bangunannya serba kristal dan serba impor dari luar negeri. Ya mesti masa impor kok teko Sragen. Keng luar negeri keramik teko Itali. Gaya Eropa model Spanyol. Perabot rumah tanggane eksklusif, lux, VIP, semua ruangan ber-AC, gak kaya kamarmu abi angin brobos ngono kuwi. Mboten ditentukan ngoten niku. Neng api omah ku tergantung uang-uang sing manggon nonjerone omah niku. Mbok omahe sederhana, neng sing manggon nonjero suami solih, istri solihah, putra putrinya zurriatan thayyibah, do sregep ngaji, do ahli ibadah, rukun kalis doyo keluarga lan tonggo-tonggo lan masyarakat, kuwi omah sing api. Mbok omah ki modele kaya omahe Demit. Neng isine keluarga sing congkrah wae, suami istri selalu cekcok. Tiap ketemu sing lanang metot, sing wedok nyaprut. Kek wadan-wadanan. Sing lanang liwat sriwet, sing wedok ngilokke, ketek liwat. Nah sing lanang ya mau kalah bales, oh kakean cangkem kaya bedes. Ya anake krungu, bapak ketek, buke bedes. Berarti aku munyuk. Kuwi jenenge kebun binatang. Nyun ngapunten. Woi. Apa do karo apike klambi niku lho. Apike klambi ora kok mergo kaine sutra termahal, kualitas terbaik, modele yo modis boys, keren, gentle, trendy, funky. Mboten. Apike klambi iki tergantung wong sing manggon nang jero klambi niku. Mbok klambi iki regane 15 miliar. Ini klambi apa ya? Enggak contoh ya mesti sandikno. Klambi regane 15 miliar. Tapi sing manggon nang jerone tegese sing nganggo wong sing kelakuane patak wara. Sing nganggo begenggek. Lonte wi lho lonte. Klambi wi malih murah regane. Nggih napa nggih? Mbok bandrol dohire iku 15 miliar, tapi sing manggon nang jerone kuwi lonte kok. Murah klambi kuwi. Sebalike, klambi ku kaine biasa, bahkan elek, kain titron. Padha karo korden kuwi lho, nang kaku ngececeng. Lah warnane iki ya wagu wis gak pantes blas. Kontras dhuwur ijo ngisor abang kaya kapsul. Tapi sing nganggo ning jerone kuwi wadon sing salihah, akhlakul karimah, ahli ibadah. Demi Allah klambi niku katut larang regane. Nggih napa nggih? Tak percaya mas-mas iki tekonono. Saman milih ndi ana wong wedok kok ngrabi sing siji bocah rupane wayu ning klambine welek. Siji bocah rupane welek nang klambine apik. Saman milih ndi? Hah? Ayo klambi apik. Nah itu pilihan cerdas. Pilihan cerdas. Ya milih sing rupane ayu, klambine apik. Leres, pancen wonten ngoten niku. Bocah wadon rupane ayu, klambine ya apik, ning bocah emoh karo rupamu. Pilihane ora ana kuwe ya. Bocah sing rupane ayu klambine apik mesti ya selerane tinggi. Paling ora nggih kaya aku ngene iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dinamikane bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka itu artinya bebas, tapi bebas yang berbatas, bukan kebebasan yang kebablasan. Halo. Udah konsentrasi. Merdeka itu artinya memang bebas, tapi bebas yang berbatas, bukan kebebasan yang kebablasan. Negara jadi baik kalau masyarakatnya baik. Desa dadi apik yen masyarakate apik, dan komunitas masyarakat terkecil itu namanya keluarga, rumah tangga. Bapak Ibu jamaah sekalian, omah iku dadi apik yen penghuni omahe apik. Yen apa nggih? Karena sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, namanya ya kandang. Rumahnya bagus, tapi isinya sapi, maka namanya kandang. Sebagus apapun bentuk dan bangunan rumahnya, kalau di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumahnya kayak istana, tapi isinya mak lampir, gerandong, nini pelet, gendruwo. Nah itu rumah hantu. Tenajan rumah kuwi cilik, rupek, elek, manggon pinggir kali, wayah udan trocoh. Ning isine keluarga sing bahagia, ahli ibadah. Niku namine rumah tangga. Senajan rumahnya enggak ada tangganya. Itu namanya rumah tangga. Apike rumah tangga, apike keluarga, apike masyarakat nganggo iman. Di zaman di mana banyak pengaruh-pengaruh, ini zamannya wis subhanallah luar biasa. Kita enggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita enggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Kita hidup di zaman yang banyak pilihan. Lah kula suwun, kathah aliran-aliran, paham-paham, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang berusaha untuk merongrong bahkan menghancurkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula suwun dulur-dulur kula, imane pun ngantos kenggo. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Nggih? Nggih? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ben ana sing bid'ah-bid'ahke, ana sing musyrik-musyrike, ngafir-ngafirke. Ben jawaben kaya donga kula, gak tak reken. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam berprinsip kita harus seperti ikan laut. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti apa? Seperti apa? Ikan laut, tolong perhatikan. Ikan laut itu iwak segoro. Lah iwak segoro niku ikan laut. Ikan laut niku iwak segoro. Nah, iwak segoro niku edan kabeh wong. Iwak segoro niku wes. Kita ambil filosofinya. Biarpun direndam air asin bertahun-tahun, memang hidupnya di laut, kan air laut itu rasanya iwak segoro niku lho. Dikom banyu segoro tahun-tahunan. Dikom banyu asin tahun-tahunan. Ning iwake ora katut asin. Daluripe nyang banyu asin, dikom banyu asin. Yen mboten pitados, mantas iwak segoro nang dilaten. Ora asin padahal uripe ten banyu asin, padahal dikum banyu asin. Napa iwak segoro sing uripe nyang banyu asin dikum banyu asin taun-taunan kok ora katut asin? Sebab iwake urip. Sing arep nyalake munggo nyang panggung. Jongkrokke, Bang. Sebab iwake urip, mula mbok senajan dikum banyu asin taun-taunan ora katut asin. Lah wong yo ngono, wong iku yen atine urip, imane urip, senajan dikum, dikepung pengaruh jahat kaya apa, gak bakal kamindak jahat. Walaupun dikepung maksiat kaya apa, gak bakal katut mindak maksiat, sebab atine urip, sebab imane urip. Padha karo iwak segoro wau, mbok dikum banyu segoro taun-taunan uripe nanggone banyu asin, dikum banyu asin ning ora katut asin mergo iwake urip, mergo atine masyarakat Mantingan iki urip, atine jamaah musala assalam iki urip, atine wong pondok apa disane Tambak Boyo iki urip, imane ya urip, meskipun dikepung pengaruh jahat kaya apa ora bakal tumindak jahat, dikepung maksiat kaya apa ora bakal katut maksiat. Wis nang gawe yo tempat perjudian sing gedhe no lingkunganku, ora kudu katut melu-melu judi. Nyapo? Sebab antine urip, imane urip. Silakan pikir naik klub, klub malam, bikin karaoke sing apik, isine wong dugem tok. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Ora bakal kengguh, pantang bagiku untuk ikut. Soale atine urip, imane urip. Silakan dirikan pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa. Nenggone RT-ku, nolongge pinggire omahku, rakudu katut. Atine urip, imane urip. Ngono lho, silakan bikin tempat prostitusi di depan rumahku yang besar dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya. Ah, nek kuwi mbuh. Ora kudu kengguh. Ora kudu katut. Soale atine urip kok. Imane urip. Lah nek wong niku atine mati ya padha karo iwak segoro sing mati. Iwak segoro niku nek mati gampang kena pengaruh, tergantung lingkungan. Kantun dinapake, akhirnya malih katut mergo iwake mati. diuyai rasane malih dadi asin, diasemi rasane yo malih dadi kecut, diparingi lombok yo dadi pedes, disujeni dadi panggang, disambelke dadi pecel. Mergo iwae mati, uang niku yen atine mati, imane mati, gampang kena pengaruh, gampang katut-katut, tergantung lingkungan. Lek nenggone pengajian yo kaya wong khusyuk, khudhu', ndingkluk. Yang alim macake ngalang-alangi ustaz, kopyae lewincip. Kek sorbane tawa 270 meter. Dibet-bet ke awak mulai sirah tekan tungkak kaya mumi. Yen ten lokasi pengajian ten majelis taklim ya kaya ustad, kaya alim. Ning yen wonten dangdutan ku nek joget ya iso metu seko kendut ndut ndut ndut. Maca selawat fase, tapi nek misuh ya cetha. Elek waya selawatan ya masya Allah, ahlan wa sahlan bin nabi. Yo bareng ketemu koncane coki. Tak gelem assalamualaikum. Nyapa kok ngono? Atine mati, imane mati. Nang jero masjid kaya kori, ning tenjabane masjid kaya kora. Mergo apa? Atine mati. Nah, untuk menghidupkan hati, untuk menghidupkan iman, carane nggih niki. Jenengan derek zikir, derek solawat, derek ngaji, neng jalure sing bener, nggih. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya aja melu aliran sing anyar-anyar kuwi. Pokoke melu sing lawas. Ahlus sunnah wal Allahumma sholli ala Muhammad. Ora melu nyangoni ora usah cerewet. Lah saiki ngene, rungokke. Mang pikir kita merdeka sudah 71 tahun. Betul? Usia yang tidak muda lagi. Maka di awal saya sampaikan merdeka itu memang artinya bebas, tapi bebas yang berbatas, bukan kebebasan yang kebablasan. Nyen pangapunten, kalau kemerdekaan bangsa ini dari belenggu kolonialisme, penjajahan bangsa asing, dan kita juga baru merasakan kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Selama satu bulan Ramadan perang melawan hawa nafsu. Betul? Betul? Betul apa we ramelok poso kok melu jawab betul. Harusnya kita sudah merdeka. Ramadan niku sekolah. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya sekolah tambah tahun kudu tambah munggah kelase. Aja nganti panggah wae apa maneh melorot. Maka bulan sesudah Ramadan namanya Syawal, itu artinya kan peningkatan. Kita dituntut melakukan peningkatan kualitas hidup, peningkatan prestasi ibadah, peningkatan amal sholih, peningkatan iman dan takwa, termasuk zikir, sholawat, ngaji. Jangan hanya peningkatan berat badan. Kalau sering gambar ke dan pundi-pundi, derenge Ramadan ibarat ular, mlebet Ramadan wayahe ngentung, medal kudu dadi kupu. Lha kowe kok tambah do dadi garangan. Derenge Ramadan niku gabah. Ngertos gabah nggih. Mlebet Ramadan niku dilebokke gilingan, gabahe dilebokke slep, diproses. Nggih lumayan dangu leh proses. Wer Wer geretek sik kurang suwe. Kan suwe prosese. Mulane Ramadan niku kula sampean digiling, kula sampean diproses, ya lara wong diseleb. Awan panase kaya ngono, ngelak-ngelake gak entuk ngombe, luwe-luwene gak entuk mangan. Diseleb kok digiling. Ya payah, ya ngelak, ya luwe, ya lesoh, ya saya. Bengi sik diken salat tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, jlungkar, jlungkir. Gek bukane kuwareken digawe sumuh mutah-mutah. Diseleb niku digiling diproses. Rampung ngoten sik diproses nek kon maca Quran tadarusan, digiling meneh kon iktikaf nyang masjid, diseleb melih kon sedekah kon apik karo wong. Ancene diseleb. Ning mangke medal saking gilingan, medal saking seleb mboten wujud gabah melih, sampun berubah dados beras. Nah kula sampean nggih ngoten. Rampung digiling, rampung diseleb Ramadan, medal ya kudu berubah dadi beras. Mula aja masuk jenise beras yang dilebokke ngan dilebokke seleb ning kutah. Wonten lho, gabah niku lho dilebokke seleb wis apik mlebu nyang seleb meletik metu. Ana sing disuntek ora mlebu malah kutah. Wong liyane poso ya awan-awan mlebu warung mangan. Kuwi gabah kutah. Liyane jlungkar-jlungkir tarawih witir, malah no karaoke. Gabah kutah. Liyane do maca Quran tambah mendem. Gabah kutah. Gabah kok ora gelem dilebokke gilingan, dilebokke seleb malah kutah. Nasibe ya disaponi, buang ten tempat sampah terus diop. Wong pondok yang ngono, wong tambak boyo yang ngono, wong mantingan yang ngono. Digiling Ramadan, diseleb Ramadan di kutah. Ora poso, ora taweh, ora darusan, ora sedekah, ya disaponi, buang ning tempat sampah terus diop. Modele kaya wis siap. Lha wong sing wis diproses, digiling metune urung karuan dadi beras apik, kadang-kadang remuk dadi menir, kaya ngene-ngene iki menir iki. Ana sing rampung digiling, diselet metu ora dadi beras apik, kulite jeh kantil jenenge las. Iya betul. Lha niki lek dipangan kaya nyanggrok-nyanggrok ning tenggorokan. No weteng kaya tambah dadi molo. Mula las ya dilebokke seleb melih, diproses melih ben metune dadi beras apik. Lha wis berarti seleb melih kok panggah las wae. Seleb melih diproses melih ben dadi seleb ben dadi beras apik. Lha kok panggah dadi las wae iki ditapeni dipakake. Wong pondok, wong tambak boyo yang ngono. Pirang tahun sampean giling Ramadan. Pirang tahun sampean diseleb Ramadan. Lho kok panggah dadi las wae. Tak paksa sampean ditapeni, ditintingi, dipakake. Ora doyan pakake grandong nang neraka kowe. Niki tegese Gusti Allah pengen nglarangke regane wong tambak, wong mantingan. Allah pengen ngunggahke derajate jenengan melalui proses Ramadan. Allah ingin meninggikan kedudukan kita, ingin ngelarangke regane jenengan. Mang penggalih to, derenge Ramadan terus gabah. Niku sekilo ming 3500, giling diseleb medal dadi beras. Yen sampun beras niku sekilo regane pinten? Hah? Beras niku sekilo pinten? 3000. Beras elek. Wong kene panganane beras elek. Beda nggih kali wong Bojonegoro. Lek Bojonegoro niku sing didhahar beras sing kemasan plastik ten supermarket ngoten niku. Yo paling mboten ya raja lele. Lah nek 7000 sekilo ya kecampuran menir-menir ngono kuwi. Ngapunten. Heh, asale ming 3500 malah dadi 15000 sak badane diseleb ning diproses. Dadi urip niku tambah suwe kudu tambah larang. Jo nganti mundak murah, urip model apa? Urip tambah suwe kok tambah murah. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua semakin mulia. Saya tua saya mulia, saya suwe saya tambah ngibadahe, tambah lakul karimahe, tambah ganjarane, tambah sedulurane, nggih napa nggih? tambah larang regane wong barang dunya wae tambah suwe tambah larang kok. Alat-alat elektronik kipas angin radio TV tip niku regane tambah suwe ya tambah larang. Banterono le jawab. Jebak aku. Ambok solar, bensin, BBM kuwi regane tambah suwe ya tambah. Kelambi apa wae, kain apa wae kuwi regane tambah suwe ya tambah. Maksudnya aku nek ceramah ki ya ngono lho. Sing ngomong larang sapa? Ceramahku ya ngono kuwi ngono lho. Wong kene iki jan salah paham kok model. Urip kok saya suwe saya murahi model ngopo? Halo. Halo. Kudu meningkat. Makane wau Pak Lurah ngendikane, nah keimanan kula jenengan sing wis ditempa satu bulan Ramadan kita meraih derajat takwa harus kita pertahankan dan kita syukuri. Syukur niku artinya juga peningkatan lho. Tasarrufun ni'mah fi mardhatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridhani pun Gusti Allah. Sama nyukuri nikmat kemerdekaan ya, lakoni apa wae sing iso nuwuhke ridhane Gusti Allah. Apa sing ndadekke dukane Gusti Allah, bendune Gusti Allah kudu ditinggalke. Nggih. Mbah kok ora digatekke to aku ngomong kuwi. Bu. Lha nek uripe kula kados ngeten iki pripun? Lho disabari, nampi sedaya pun dire Gusti. Sedaya pun pestene Gusti. Nek kula jenengan kantun ikhlas, nampi sabar nrimo wong kabeh wis ditakdirno Gusti. Jarene penggalan bait syair niku sabar nrimo najan. Ayo baleni semangat bareng 1, 2, 3 sabar narimo najan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh nyadong syafaat bareng sholawat ya Rasulullah. Ya Rabbi asyani wa daraji atfa tayyiratal ya uhaylal judi wa al-karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Penggalan bait syair niki yang jenengan damel patokane urip gangan hidup, jadikan prinsip hidup, insyaallah uripen jenengan tentrem. Kuncine napa mawon sing sampun dipun takdiraken Allah, kula jenengan kudu sabar narimo najan. Banteri sabar narimo najan. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan penghasilane bapak pas-pasan. Sing banter, ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak-bapak semanten ugi kudu sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Lho urip sing paling nikmat niku lak urip sing pas-pasan to. Kula dhewe nek ndonga ya ngono. Kanjeng Nabi lan ndongake niku, ya Allah jenengan dadosaken rezekine umat kula niku kafafan, pas-pasan, cukupan ngono ae. Ora kok sing akeh berlimpah ruah. Mboten, tapi kafafan, cukupan niku ya pas-pasan. Aku ya paling seneng ngono kuwi. Dadi pas pengen tuku mobil ana duwite. Pas pengen bangun omah ana duwite. Pas Lah niku ra pas-pasan to jenenge. Maka kata kuncinya, tolong perhatikan saudaraku. Lo ngaji barang niku sing bener ya pas-pasan. Ya aja suwe-suwe. Loh, ambok senajan ngajiku ora suwe ming sediluk jenengan kudu sabar narimo najan. Kata kuncinya, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan. Bahagia itu ukurannya adalah hati. Sama dengan anak tak baleni, tak bijak. Soalnya metu toko cangkemku. Enek metu toko cangkemmu kata-kata bujat. Ini. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan. Tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Iki tulisan gawian status Facebookmu. Nggak gawe status Facebook lagi galau. Apa? Kadang-kadang ya lagi kangen dia. Nggak gawe status yo rindu bingit. Lawang gawe status kok isine ngono wae. Ya Allah, ya Allah. Edisi terbayang senyumnya. Sembo-mbo. Aiku kata kasih ngapi tak baleni. Das di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan. Tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses di dunia ini tapi hidupnya tidak bahagia. Dia mempunyai harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tapi hatinya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mau tahu? Mau tahu? Mau saja atau mau banget? Mau tahu bingit? Mau tahu aja apa mau tahu bingit? Oke, contohnya begini. Sukses pabrike 8, omahe 6, mobile 5. Merek api-api tok. Tapi dekne kena stroke. Akhire mobil 5 sing numpaki ra ya supire to. Dene mek kit. Kit. Bahagianya di mana? Makanya bahagia itu tempatnya di hati. Karenanya hati yang bening, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang bebas dari kik, itu adalah hati yang senantiasa berzikir, bersolawat, mengingat Allah, menyanjung Rasulullah, karena dia akan selalu mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Deng kaki tak dongak no matimu kik. Wong nek husnul khotimah iku matine ikhlas, berzikir bareng dengan keluarnya nafas. Kowe sing matine alot ya telung wulan yo kik. Telung wulan kaki. Dokternya stres sing nunggoni bingung, ya Allah Gusti lek jenengan pundut nang dipundut mumpun kaki mawon ngeten iki. Subhanallah. Mang Wirengge ngomong apa iki mau? Hati yang jernih, yang bersih, yang ikhlas itu yang digunakan untuk berzikir, selawat. Oke, diresiki terus sehingga bersih dari sifat-sifat sombong. Wong sombong niku pewarise iblis. Wong sombong niku generasine iblis. Iblis niku asline mukmin lho, iblis niku aja dipikir iblis niku gak iman. Iblis yo percaya banget karo Gusti Allah. tukang soteng tolong iblis ya jadi soteng. Kang soteng ini jan rang gendah kok. Ya podo iblis. 500 ribu tahun jadi pimpinan penghuni surga, bahkan penasehatnya malaikat, tapi akhirnya terusir. Diusir keluar dari surga. Itu gara-gara sombong. Orang sombong itu sebenarnya man hasiba annahu khairan min ghairihi. Siapa yang menyangka dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih besar daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, itu namanya sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia merasa besar dan menganggap orang lain kecil semuanya. Dia menganggap tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Dia menganggap hebat, merasa hebat dan menganggap orang-orang lain lebih remeh daripada dirinya. Itu namanya orang sombong. Pokoknya rumangsa luwe apik, rumangsa luwe dhuwur, rumangsa luwe gedhe. Orang sombong itu ibaratnya seperti orang yang berdiri di puncak gunung. Anjane manggon nenggone petite gunung. Dia melihat orang-orang yang di bawah itu kecil semua. Ya, wong-wong cilik-cilik. Sak semut-semut. Sing kiyo aku. Karena dia berada di puncak gunung, maka dia melihat orang-orang yang di bawah itu kecil semua. Dia tidak sadar bahwa orang-orang yang dari bawah melihat dia juga sangat kecil. Kehakikatnya orang sombong itu kecil banget. Halo? Halo? Paham apa mboten? Kau untuk menghindari kesombongan itu caranya bagaimana? Rendah hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang bisa merendah. Larang lagi kata-kata ini. Tak boleh nih, tak boleh nih. Gawian status. Uploaden nang Facebook, yang bener rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang dah merendahkanmu. Orang yang rendah hati takkan bisa direndahkan oleh siapapun. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah dan takkan direndahkan oleh siapapun. Ini rendah hati bukan rendah diri, beda bro. Rendah hati, nek rendah diri yang ngasor-ngasor ke awak, ngemis-ngemis nanggone wong sugih, ngatok-ngatok nanggone babat. Kuwi rendah diri niku jenenge. Nek karo wong sugih sungkuk-sungkuk ngene. Kuwi wong sing rendah diri, nek rendah hati mboten ngoten. Kapan-kapan nek diundang melih kula terangke. Apa? Sapa ngomong antrine 3 tahun? Ya kudu gelem ngantri. Golek liyane wae. Ngono. Maka berikutnya rungokke. Orang kalau rendah hati, selalu rendah hati dan rendah hati. Demi Allah, dia tidak akan bisa direndahkan oleh apapun dan siapapun. Dia akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah, berikutnya, belajarlah untuk selalu mengalah, mengalah dan terus mengalah. Hingga tak seorang pun yang akan dapat mengalahkanmu. Wong ngalah yo ora iso dikalahke kok. Wong nek resek kaya rupamu ngono kuwi tidak akan pernah bisa menang. Tapi orang ngene iki diomongi kadang yo mbantah. Lah wong kok dikongkon ngalah, dikongkon ngrendah, dikongkon ngalah, dikendhek. Ah, dadi kedibal. Wong dinggung kalah-kalahan, dindek-ndekan. Lu justru orang yang rendah itu enggak bisa dikalahkan. Soale sak ngisore terus kok. Apa-apa sak ngisore. Diantem yo gak kenek sak ngisore. Weh, jotos sak ngisore. Arep ditungkak, sak ngisore kok ditungkak. Ora kena, mulane ora iso dikalahke. Ben ngarani lak dadi getibal, lho getibal kuwi lemah kok. Getibal itu lemah, getibal itu tanah. Memang tanah itu manggone ngisor. Kecuali sing digawe pot, ayo bantah wae tak antemi. Ambok digawe pot yo tetep manggone yo nang ngisor kok, nang ngisore kembange yo tetepan. Apa kok tanahe dijungkir diwalik kok dhuwur ngono? Bantah. Lah bahasa Arabe apa? Ardun iku maknane ridho. Barang donya sing paling rindo, paling nerima ki ya lemah, ya apa-apa ke manut, ora tau protes. Dilunggui ya gelem, didek-idek ya gelem, dicobles ya gelem, dipul ya gelem, mbok isingi lho gelem. Diuyuri ya gelem, diobong ya gelem, kuwi lemah kuwi tanah. Mula mergo tanah wateke ngalah ngono kuwi, tambah suwe regane tambah larang, pono tanah regane tambah suwe tambah murah. Lah iya regane tambah suwe tambah larang kok boto Pak boto larang kula wau rak matur ngono to ya mergo lemahe diobong barang manut gelem mula regane tambah suwe tambah larang ora ana lemah regane tambah suwe tambah murah kuwi sampeyan anggere iso duwe watak kaya lemah tambah larang regamu. Kok mesti regamu ya tambah larang? Lah kuwi butuh proses. Ora kok wongi moro-moro terus larang regani. Kok nyimut. Ada tahapannya, ada proses. Kula niku biyen ceramah ya tingkat RT. Kawitan Mbah Sidik tingkat desa. Matur ngoten kecamatan. Ya ngoten selintas kabupaten. Wis ningkat wis lintas provinsi skala nasional. Lah saiki ya diundang tekan lho. Ning aja dongake tekan alam bad. Mangke mawon kersane pengurus NU sik iki lho sing budal. Kula tak keri-keri riyen. Soale kula sik sing duwe tanggungan dandani begecil-begecil ngene iki urung apik kok. Ngenteni lek wis kedandanan apik dhisik. Mangke pangapunten Bapak Ibu wong pancen kula niki nggih ngomongnya kasar ngeten niki nggih ngene iki kalih kula karepe padha. Ngoten lho, belum tentu dalam pandangan Allah kula kalih ngeten-ngeten niki apik dhekne urung karuan. Belum tentu. Ngono lho. Makanya aja diremehke. Iki sawangane ngene jabane, sampean gak run jerone malah nemen. Dadi subhanallah. Pangapunten yen kula dianggap wong ngomongnya kuasor banget. Jenengan yang kepengen halus nggih ngundang kiai bangsa halus. Dadi apa jenenge ya ora arto. Kula ngomongnya ngeten iki nyen ngapunten mboten enten niat napa-napa. Nggih kersane sing ngoten-ngoten niku barang gelem melu ngaji. Makane kula seneng mriki wonten ngaji rutin, rutinan selapanan nggih, Pak Lurah nggih. Pendak dinonan selapanan. Alhamdulillah kan rutin nggih semanten kata ini nggih. Belgedes. Lha iki aja sing teko Anwar Zahid ngono ya. Nglanggari lho ora kebek. Lho. Kula mboten sombong, trito. Tapi nyatane ngoten napa mboten? Krungu kupingmu. Yo. Lha ngene iki maksudku kan kritikan to. Kowe iki ngaji aja pilih-pilih. Apa nek rutinan yo nang budal terus, panggah ngaji sapa wae sing ceramah, sapa wae sing maringi pengajian, sapa wae sing mulang panggah budal. Paham? Karep kuwi ngono. Lah, ya gak nek biasane yo wani ndelok boy. Dan nganyelke kok. Ngono ya cocok kuwi. Bagane kowe lek wis prosese iku bener, munggah dadi wong sing takwa. Takwa niku sing piye? Lah iki tak imbuhi sithik. Lah menenge dunya kok. Ngaji ngaji ngaji dan ngaji iki fungsine apa, tujuane apa? Kan ben tambah keilmuane, ben tambah wawasane. Wong iku nek ilmune luas, wawasane luas, sikape luwes. Tak baleni tak tulisen nggone statusmu. Wong kuwi nek wawasane luas, sikape luwes. Wes, baleni, rungokne. Wong iku nek wawasan dan keilmuannya luas, maka sikapnya lu wes mboten kolot. Nek gak ngene yo gak. Lek gak ngene yo gak. Iku ketara wonge sik sempit wawasannya, sedikit keilmuannya. Gampang nyalahke. Gampang nyalahke, nyalahke, nyalahke. Nek gak padha karo piyambake gak. Nek ora cocok karo dheweke gak. Iku tanda bahwa keilmuannya masih sempit wawasan. Tapi kalau wawasan dan keilmuannya luas, sikape mesti luwes. Luwes. Tak kuwaku gak kolot ngono modele. Ngoten lho. Mbakno bumbune sithik. Ning iso dadi masakan sing enak. Mergo pinter ngracik, luwes. Lah wong iki kadang-kadang bumbune lengkap. Lengkap. Komplit. Jangkep. Ning dadine masakan kok ora enak. Para gak iso ngeramu, gak iso ngeracik. Para wali niku sedaya apal Quran, wali sing apal Quran sedaya. Ning leh ngislamke masyarakat Jawa nalika semanten mboten dipameri dalil nakli ayat Quran hadis mboten ora kok ketemu wong golecane kene sallallahu alaihi wasallam mboten luas luwes para wali niku luwes. Mun dalil niku ora kudu ayat Quran, ora kudu hadis. Kula dalil iku ana nakli, ana dalil akli, ana dalil kitabiah, ana dalil kauniyah. Niku lek gawe contoh-contoh kehidupan, contoh-contoh anu anggitmu gak dalil iki. Dalil kauniyah. Mboten kitabiah ning kauniyah niku nggih dalil. Hoi. Wali Songo niku lek nyebarke agama luas. Mboten kudu dalil kelete. Wong sing didepi iki wong masyarakat Jawa nalika semono ora saji. Senengane nyang warung cangkruan jagongan ngopi persis wong tambak boyo. Mu meneng to. Mula yo ora kok dijak ngaji langsung, yo mboten nrimo to wong ora seneng kok dipaksa kuwi ngaji. Gak diselami iki senengane apa to? Senengane kok kesenian, yo diulang ngaji lewat kesenian, dikemas, diracik nang gone kesenian iki engko dikai ajaran-ajaran agama. Padha karo ngene, wong kok ora doyan. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ilat kere. Ha wong duren adoyan tapi endas pindang tek likur. Ngapunten. Ana wong ora doyan duren, sampean pengen nglebokno dia mau mengkonsumsi duren, ya aja kok langsung dibukakno wuno mambu. Nembe mambu mawon. Padahal sampean ingin menyuguhkan duren itu, lha wong e ora doyan. Aja mbok loloh duren. Carane piye? Lha iki nek wong sing pinter ngracik ahli di bidang perdurenan. Kak durene engko lek nyuguh kok nyuke aja wujud duren. Diolah sik, diracik, digawe roti apa biskuit ning rasa duren. Ditokke iki apa roti ning ana durene. Doyan tek rong blek. Paham mboten? Paham mboten? Lha nek wong ora doyan duren kok mbok peksa mbok bukake terus mbok loloh-lolohke cangkeme, ya raimu diasap kulit duren kowe. Ora seneng ngaji, urung seneng ngaji dipeksa diloloh-lolohi dalil. Paham? Teori iki menrungokno bocah cilik ben ora seneng duren, ora doyan duren, carane piye? Ya diolah, diracik, gawe es krim rasa malah doyan, ngono lho. Paham mbok ora diomongi. Urung doyan ayat Quran, urung doyan hadise Kanjeng Nabi langsung mbok lolohke nyel-nyelan ngono ku ya ora doyan, raciken sing api. Ngono lho. Dadi tahu siapa konsumennya, siapa kasnya. Mbok paham mbok ora dijak ngomong model ngene. Contone kaya wong Jawa pian iki ora seneng ngaji, seneng nyang warung. Aja salahke nek bojomu seneng nyang warung. Lho kuwi krungu kowe. Mencah cilik nyaut warunge ayu nggih. Warung kok ayu iki. Oh wonge. Kuwi lho, Bu, mulane rungokke. Saman aja nganti kalah ayu karo sing jaga warung. Wong itu ora kok lebih penting ke wong liya karo bojone. Ngene iki arep budal ngaji make up-e rampung. Wedake lapis 7. Kayak blush on. Pakai eyeshadow, lipstick. Alise digawe koyo stange sepeda motor. Masih pakai bulu mata palsu yang anti badai, aidep. Klambi yang gawe sing api. Tapi lek nyang omah, iki kita ayo kabeh nyang kene. Nyang omah karo bojone yo. Daster dinggo dicentelke, dinggo neh dicentelke, dinggo neh dicentelke. Seminggu ora diumbah. Penitine 7. Injere bokong bedah sakilan. Bojomu ora betah nyang omah ya perkara ngono kowe. Cobi, bojomu nyang warung, sik nembe mlebu le, kok enjing, Pak. Lho, sing duwe warung leh nyambut e karo guyu senyum kok enjing Pak kopi nara ngersakaken ngunjuk napa kopi napa teh kowe tau nawani bojomu ngono bojomu mulai kok masjid misalnya berjaman sambut kok enjing Pak pinara kula damel lakon nunjukan napa teh kowe aku ngerti ngene ra budal tak samar-samar ke ora tahu tuh Pak mau ditawani ngono karo bojone. Ini waramai pol mantun ngoten diatur ke ini kita ditunggu telas nih gue lo nopo tambah meleh lo ngersakaken sing anget nene bojomu ya lo gawe ke kopi ya mbok sentai kopi ngombe kopi gurung teh ini dintek ke sek kobuk, sek karek, sak seruputan wis sawan, kok telat nyang sawah nang diombe lha nang warunge napa tambah melih lho kaya betah nang warung karo nang omah kaya sapa ngomong warung diupahi mo di warung diupahi mo batine resik paling 5000 tuh bumean lha sampean ya ditukokke klambi, ditukokke jilbab, ditukokke kalung, ditukokke gelang diparingi kulkas, dikei omah sik dikeloni ayo kaya akeh sampeyan leh maringi ngono nang wong lan orang ngestokke woi Allah wong kene iki jan kakehan cangkem teruske napa mboten kowe nang kene sampai jam 2 ya ora apa-apa jadi tumbale panggung gitu. Nah, aku ngerti ini ramangkat. Ini panitia penginane sempat salah paham karena asisten gue. Asisten omke gak jadwalnya berubah. Aku lo ditelepon turunan pora. Mboten ngerti song sing nelpon kata. Terus wonge ngamuk piye? Ya ngamuk-ngamuk jadwal wis kadung tapi dirubah-rubah. Apa kuwatir nek jadwale dipindah terus jamaahe ora akeh ngono. Sing teka Allah nek Anwar Jaya sing ngaji sing teka tetep akeh ae. Lah arekku kan tak urus to, ya pancen sampean dilok-lokke ora mangkat. Ben sing ngaji pandiane dhewe. Paling wonge ya ana nang buriku iki paling ngono. Diatur mbok manut ya. Kene iki nyesuaike jadwal nek kula malah mboten pun kula marung kula namung manut remote mawon. Sing nata jadwal niku mboten nggih ruwet ribet ngoten niku diupayakan supados kula sakrus njaluk jadwal padha karo sing wingi niku napas kula ora iso teko. Gak apa-apa dikae jadwal kuwi ning aku ora mbok nrimo ora usah rewel. Mungkin iki mbagi wektu bingunge ra karo kene. Kene iki diprotes terus karo bojo. Nuruti begecil-begecil ngono. Para wali niku luwes media dakwahe. Mergo wong Jawa niku ora kok nengawrung seneng aji senengane tembang-tembang kesenian kuwi. Ya didakwahi lewat tembang. Ning isine tembang niku kupasan dan ulasan dari dalil-dalil agama, ajaran-ajaran agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire wong Jawa gelem nrimo. Mula ana tembang turi-turi. Turi-turi ditandur zaman ya apal to yu sampai saiki sik mancep to turi-turi ana cleret ira subhanallah Allahumma sholli ala Muhammad. Allah ngeten niku ngelingke kematian. Filosofinya tinggi, ana meneh. Ler. Jo. Lha kuwi kok loyo-loyo munimu kowe. Royo-royo loyo-loyo. Ayo nang nyaut saiki. Jere tak ijo loyo-loyo jere. Ewan dhek sarung ijo berarti dhek loyo kuwi. Tuhan Allah kok yang ngoten niku isine ajaran-ajaran filosofi yang tinggi luar biasa. Hei. nate mahami artine saiki kok misalnya sing tuwa angel nrimo ya diliwati anak mula ana tembang dolanan nilainya nilai agama neng dikemas dalam bentuk tembang dolanan koyok cublek cublek seluku seluku yo dah cilik kuwi nek seneng kok ibuke otomatis katut seneng bapake yo katut seneng anake wis seneng mangke ibuke nggih nderek seneng bapake nggih nderek seneng ning yen ibuke seneng durung karuan bapake seneng durung karuan anake seneng percados mboten Pak Ibu anak nyang pasar bapak ibu karo anak cilik lho nyang pasar lho nyang pasar kok anak iku seneng dolanan ula-ulonan sing nang ngisor keloket-keloket-keloket ngene Pak Bu aku kepengin ula-ulonan kae aku kepengin dolanan kae lha otomatis bapake karo ibuke lak ngetutke anake iku ya mesok melok dolanan ula-ulonan kuwi dijajal Pak dijajal iki rupane aja sing kuwi sing iki lho otomatis melok katut seneng tapi nek ibuke seneng urung karuan anake gelem manut ibuke ngajak tuku BH bareng nyekel-nyekel ya anake malah Bu kacamata kok ngono to Bu mulane dikei tembang dolenan ana tembang jenenge gundul-gundul yuk bareng gundul-gundul gembelengan banteri wakun glempang wakul jombok sepelek ke lho iki iki aja mbok sepelek ke lagu iki lagu mengemban amanah ayat Qur'an yo innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha gundul gundul pacul kuwi bocah cilik cawetan tok kuwi lho biasane gundul yo bocah cilik urung klamben cilik kuwi lho biasane rak potongane gundul to bocah sek usia PAUD bareng ngono kuwi lho usia playgroup PAUD TK kuwi bocah cilik gundul pacul zaman biyen roto-roto potongane gundul cah cilik sing sik cawetan tok ngoten niku ana sik gundul pacul sik cilik ngono kuwi gembelengan ora apa-apa mbok plelak-plelek kemlelet ora apa-apa wong urung kena hukum taklif durung akil balek durung mukallaf urung duwe tanggungan napa-apa gembelengan ora apa-apa ambon no pinggir dalan nguyuh tur cewoke nganggo obat maksudnya obat tabit rapopo wong bocah cek gundul banteri ijek gundul durung balik dala burung kena hukum taklif gembelengan rapopo mbok melaku eneng pencite tompo pencite tonggo no jambu dicukuk biasa wong dah cilek mbok eneng tanggane wedok uwayu diteblek ibokonge ramasalah mergo ijek gundul pau tok cek gundul pacul gembelengan rapopo tapi nek wis nyunggi-nyunggi wakul wis nyunggi amanah baik amanah dalam keluarga amanah berupa ilmu amanah berupa harta amanah berupa jabatan nek wis nyunggi wakul ngono kuwi aja gembelengan lek kowe nyunggi-nyunggi wakul kok gembelengan wakule glempang amanah iku nek wis glempang kurban ya mulo nek wis wakul glempang segane dadi cuma ya kapan-kapan naik tak terang. Bet, golek piyai model ngene repot kowe. Nyun ngapunten wis jam 11. Terus pane sing nanggung. Ora eneng barang nanggung. Ngising ana bare kok. Masa ape mbok tokno terus ngono isingmu. Aji kok ora ana bare. Sak mentret-mentrete tetep ana bare. Sak usus-ususmu ape mbok brodolno pisan ngono kok. Wong metu saidike lara kabeh jenenge the double ngono kuwi. Kuwi lara kabeh pisan. Arep ditokke kabeh. Wis. Kula nyuwun pangapunten muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Terutama dulur-dulur sing sebelah kene. Matur suwun, semangate sampean luar biasa. Ngaji malam hari ini semakin hidup dengan keberadaan Anda. Ya senajan tangkemu rontok bujat. Ya mudah-mudahan ya badane ngaji model ngene iki terus jenengan sregep zikir sregep selawatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li walidayhi wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu.